Ngemot permen, permen lollipop. Bunder tor kepeng, rasane legi. Tor pengen peken, pengen tadi ngetop. Karyane laris, tor senine mati. Ngemot permen, permen lollipop. Bunder tor kepeng, rasane legi. Tor pengen peken, pengen tadi ngetop. Karyane laris, tor senine mati. Maca-maca iki kabeh doble reng matane. Podo nuruti pasar robo pesenane. Ngene wis dadi cara nggo golek pangane. Seni ra penting sing penting entuk duwite. Inspirasine wis ilang dipendem mati. Rasa solidaritas wis podo lali. Karya seni kontemporer jaman saiki. Mung kaya mut-mutane ngilat rasa legi. Sing dituju nilai rupiah lan dolare. Golek cara ben payu laris dagangane. Karya senine lali gambar ke rayate. Rakyat sing urip sengsara apes nasibe. Ngemot permen, permen lollipop. Bunder tor kepeng, rasane legi. Tau pengen peken, pengen tadi ngetop. Karyane laris, tur senine mati. Ngemot permen, permen lollipop. Bunder tor kepeng, rasane legi. Tau pengen peken, pengen tadi ngetop. Karyane laris, tur senine mati. Ono kancaku sing kepengen dadi artis. Pancen dasar bocahe senengane narsis. Banjur tingkah polae mung sing manis-manis. Malah kaya permen rasane krinyis-krinyis. Nek tak pikir-pikir kok kaya tukang kayu. Mung waton ngemali opo-opo sing payu. Seni saiki nuruti pasar sing mlaku. Dadi bakulan asal tau sama tau. Saya suwe dodolane kok saya payu. Tambah sugih wonge uripe tambah maju. Omae dadi gedong dicat warna biru. Gede magrong-magrong kamare ono pitu. Ngemot permen, permen lollipop. Bunder tor kepeng, rasane legi. Tor pengen peken, pengen dadi ngetop. Karyane laris, tor senine mati. Ngemot permen, permen lollipop. Bunder tor kepeng, rasane legi. Tor pengen peken, pengen dadi ngetop. Karyane laris, tor senine mati. Jaman biyen isih ngondel numpak bit onta. Saiki wis numpak mobil gede tur towo. Tuku apa-apa ra perlu ndelok reka. Kamu kondisi kerep jalo aku seko. Jaman semono isih ramah karo waku. Kok saiki sikape malih dadi kaku. Ganti HP nganggo HP tipe terbaru. Senengane mau blonjo romaku laku wasu. Omae rame diparani bos kagol. Takon opo ono karya sing siap didol. Karya seni koyo dagangan jenang dodol. Seni kok soyo mawur wis modol-modol. Ngemot permen, permen lollipop. Bunder tor kepeng, rasane legi. Kau pengen peken, pengen tadi ngetop. Karyane laris, tur senine mati. Ngemot permen, permen lollipop. Bunder tor kepeng, rasane legi. Kau pengen peken, pengen tadi ngetop. Karyane laris, tur senine mati. Ngemot permen, permen lollipop. Bunder tor kepeng, rasane legi. Kau pengen peken, pengen tadi ngetop. Karyane laris, tur senine mati. Ngemot permen, permen lollipop. Bunder tor kepeng, rasane legi. Kau pengen peken.